curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Jangan cerita yuk kang, judulnya kartu handphone. Ya gue jenengan sih pada rundu handphone. Orang papa nak tuh kartunya debit. Kayak tangannya nyong lo. Batu-batunya kecil kepengen dua motor. Orang kuat-kuat udah tuku motor. Akhirnya nyicil. Tuku tutup pentilnya debit. Tuku rujinnya debit. Tuku helmnya di seat. Lah ngarang 20 tahun kan pada kebak bisa lengkap. Hari disolasi. Jadi motor pada pahen jenengan yang kasih pengen rundu handphone. Hari gini gitu loh. Ya wes tuh kartunya ben debit. Ini mulai sewu lah. Tapi kena Indonesia, nang Arab sejen kang, nang Arab gue ternyata lebih larang. Apa mana anggar kartu perdana? Sing fungsinya orang kurang gue komunikasi antar negara tok. Nah, dunia karo neraka bisa berkomunikasi. Beh, kartu perdana ciptaan negara Arab. Ayang ngapa tiri bejo? Kartu, nyong bakul kartu, anak kartu gaple, anak kartu remi, anak kartu suwiryo, anak kartu handphone barang. Siapa sih bila kepengin tuku, pada metu, aja pada melebu, gagian pada metu, pada tuku kartu. Kaji Sarman apa ya? Pakai botel. Alhamdulillah, ya kelakon munggah kaji akhirnya. Iya, kek koncan. Alhamdulillah, bisa munggah kaji, memenuhi panggilan Tuhan Yang Maha Esa, Can. Dari ke Primerika, mau mangkat kaji bodulah setahun orang bali-bali, malah petanang kena apa ke Prime? Nyong cik buka konter. Rika buka konter. Konten handphone? Lah, pokoknya apa buahnya lah sih bisa ditol. Anak kursi ya tekdol kursi, anak handphone tekdol handphone. Anak sandal tekdol sandal. Anak kelambi tekdol kelambi. Sebenernya jadi anak konter komandan keren sendiri. Wendo. Oh, kayak gue. Nah, sih kiri kalah gatul apa? Oke, yang lagi gatul kartu kan? Kartu apa? Ya, pirang-pirang ya. Anak kartu remi, kartu gaple, kartu ATM, kartu handphone barang. Rika gatul kartu handphone? Atul kartu handphone, jangan khawatir, gak butuh apa? Ya no butuh banget, kenanya bolak-balik telepon maring bojone nyong nang Indonesia, orang gutul-gutul. Jangan mau nang kene orang nana sinyale apa kepriwe? Lah orang nana sinyale ya gara ditukuk nana sinyale ngana. Kenang warung bojok anak tuli anak. Oh tadi nang kene anak sing atul sinyal barang? Anak sing atul sinyal, cek khawatir. Tapi yang kejaran yang berdiri ke tuh kartu kebaen doh. Apa sih? Ke kartu handphone jangan wapit pisan ke. Ke ciptaan teknologi terbaru wong Arab ke. Lalu kepriwe? Ke kartu orang mau bisa gue komunikasi karo Indonesia tok. Orang kurang gue bisa komunikasi karo wong dunia tok. Bahkan karo wong-wong sing wis pada mati, pada nang akhirat kana, pada nang neraka kana bisa ditelepon nganggo kartu kie. Si bener baik kan yang peres gue. Bisa. Larang orang gara-gara larang orang. Ya yes, pokoknya 3 menit berbicara entengnya kurang lebih ya 20 juta lah. 3 menit ngomong 20 juta. Ya semeno gue lah regane. Jadi Rika ngomong 3 menit karo penghuni neraka kana 20 juta gue pulsane. Teng larang temen gue. Oh, alah mong gak ge tarife wis udu lokal maning, tarife udu internasional maning, ge tarife tarik internasional lokal. Jadi lu dhuwur kang lokal utawa internasional ge patut tanggur larang regane. Sega gue gak mau ubah kang, rega gue gak mau ubah. Oh, iya ya, ya wis, nyetak tuku banyong. Dadi ki anggar tek nggo 3 menit pulusane enteng 20 juta. 3 menit 20 juta. Ya sing nyong tuku ngarah sing 9 menitan bae lah. Aja kake dipit kok gampang gara kira-kira nyong pengen maning nyong telepon dikata yang bok. Bisa bae. Ya wis. Ngene bayar nyong. Swidak berarti ya. 9 menit sih dadi swidak juta ki ya. Ya wis, sun ya. Dah wis Kang. Temenan ge kaki botel, tuku kartu handphone sing bisa berhubungan langsung karo wong-wong nang neraka. Dah, 3 menit ngomong, pulsane 20 juta. Larang banget nang arep regane gue. Dah akhirnya barang wis bandhe kudu Indonesia, kaki botel jajal telepon maring kaki buyute sing wis mati. Ki temenan apa ora ge kaki buyute padha nang neraka ge. Ditelepon, barang wis nelpon kali maneh kaki botel mangkel bajakin maring jenengane. Wong arep gue mau mangkle nang apa? Jajal yo. Tiliki bae. Assalamualaikum. Salam, siapa ge? Botel Indonesia. Wah, portal, portal, portal. Kok bisa teleponnya akhirnya ya? Primen aku no, api-api kabeh bok wong Indonesia pada rame-rame pora ge. Ya rame ge lagi pada demo ge. Lah pada demo nang apa? Pejabatnya pada korupsi, pada ijazah palsu. Wah, ibu e. Rika orang setengah cengiri ka, nyong bar demo mari nika ge masalah ge. Rika demo warung nyong. Masalah apa masalahnya? Rika jak kurang ajar, Rika jas kape dua kali dodolan jajal. Uli ngarah badah jak kaki jajal lah. Ngarah badah sing akeh ke priwe. Rika gemen wong ngomong dewek, bok. Jare mung ngangger ngomong 3 menit karo penghuni neraka kana pulsane 20 juta. Lagi maksudnya apa ke ku? Nyong ki mikine mbek telepon maring kakine nyong naring neraka 5 menit ke 200 perak. Dadi Rika 5 menit telepon maring neraka 200 perak. Ayo murah temen ya. Mulane Rika kudu bener baik we, palingan duta nyong transfer cepetan. Wong ora badak ke temen 3 menit 20 juta, 3 menit 20 juta ke priwe? Wong 5 menit 200 perak ku ya. Wah, ya gue ya. Ya wis lah, aja muncul-muncul siki. Siki digawe api katen bae ya. Ki pancen nyong ngomong bener, Kang. Rek Kang ngger telepon nang ngarep maring neraka. Kowe 3 menit 20 juta. Ki nang apa bisa-bisane kok nang Amerika 5 menit 200 perak. Gue masalah gue ya. Indonesia kowe perak karo neraka. Dadi tarif lokal. Duwe jajal perak karo neraka Indonesia, Bok. Mulane ada tukang korupsi, ada tukang demo ya gue ya lah, dan mana beres ini pada dibong ya gue ya. Orang perak karo neraka, tarik lokal cepet. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.